الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini, malam ke-12 insyaallah bulan Jumada Al-Akhirah 1439 Hijriah, kita ingin sedikit mengingatkan seluruh ahli sunnah as-salafiyin di Indonesia untuk sebuah amalan yang pernah kita lakukan semisalnya 1,5 hingga 2 tahun yang lalu, yaitu tebar media majalah Asy-Syariah. Kalau dahulu pernah dibahas atau pernah ditampilkan tebar media majalah Asy-Syariah terkait bahaya laten komunisme, maka kali ini majalah Asy-Syariah dan para asatidzah pengampunya menyoroti bahaya kedua yang mengancam eksistensi umat Islam, mengancam nama baik dan keindahan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dan sekaligus juga mengancam eksistensi negara-negara muslimin, tak luput pula negara kita Indonesia. Maka atau yang kedua ini adalah bahaya terorisme yang tahun berganti tahun, bahkan generasi berganti generasi, tak kunjung usai dan tak pernah habis. Karenanya tema atau judul majalah untuk tebar media yang kedua adalah mengapa teroris tak pernah habis. Tentu jawaban globalnya dari pertanyaan ini, mengapa teroris tak pernah habis, yang pertama adalah amrun qadari. Alasan yang pertama adalah amrun qadariyun, karena memang demikian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum teroris khawarij tak akan pernah berhenti sampai keluarnya Al-Masih Dajjal. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadisnya, kullu ma quti'at qarnun, setiap dibantai, dihabiskan generasi dari mereka, muncul generasi berikutnya. Demikian seterusnya hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Sampai generasi terakhirnya nanti akan muncul di masa munculnya al-masihid dajjal. Ini amrun qadari, perkara yang memang sudah ditentukan secara takdir. Namun perkara yang sudah ditentukan secara takdir dalam berita Nabi alaihi salat wassalam ini tidak bermakna bahwa umat Islam boleh berhenti dalam upayanya pertama menjelaskan kebatilan dan kejahatan akidah serta paham kaum teroris Khawarij tersebut, dan tidak pula merekomendasi pemerintah-pemerintah muslimin untuk juga berhenti dalam upayanya memberantas, memberangus habis mereka. Karena yang pertama, An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya dengan perintah yang ditegaskan dengan berbagai bentuk penegasan agar umatnya tidak pernah berhenti dalam memberantas, membasmi kaum teroris Khawarij. Penegasan yang pertama, datangnya berbagai riwayat hadis secara berulang-ulang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi perintah memerangi mereka. Berulang-ulang secara kuantitasnya. Idza laqitumuhum aw idza laqitum ulaik faqtuluhum. Di mana kalian mendapati mereka, perangin mereka. Ditegaskan dalam kesempatan lain, Rasulullah mengatakan la in adraktuhum laqataltuhum qatl adin. Kalau aku sempat menjumpai mereka dalam bentuk kekuatan fisik, kekuatan militer, pasti aku akan berangus mereka, aku habiskan mereka seperti dihabiskannya kaum 'Ad. Diulangi lagi dalam riwayat lain, laqataltuhum qatla Thamud. Aku akan perangi mereka dimanapun aku dapatin mereka kalau aku menjumpai mereka, sebagaimana diperanginya, dihancurkannya kaum Thamud, tidak tersisa. Dalam riwayat lain, Rasulullah memuji orang-orang yang memerangi mereka dan terbunuh oleh mereka. Ini salah satu bentuk penegasan. Waqala syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Mayat Khawarij, sejelek-jelek mayat di kolong langit. Ini mengingatkan kita untuk waspada. Anak-anak kita, kawan-kawan kita, jangan sampai waliyadzubillah, tanpa disadari kita masuk dalam golongan ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa khairu qatla man qataluh. Dan jenazah termulia di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Ini contoh penegasan-penegasan dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat lain ketika Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu melihat, menyaksikan mayat-mayat khawarij dan kepala-kepala mereka yang terlepas dari badannya di tangga Masjid Damaskus Ad-Dimashq Syria, Abu Umamah mengatakan sambil melihat mayat-mayat khawarij yang bergelimpangan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Seorang ulama tabi'in bertanya, apa engkau mendengar ini dari Rasulullah? Kalau seandainya aku, kata Abu Mamah, tidak mendengarnya dari Nabi kecuali hanya beberapa kali, aku enggak sampaikan ini kepada kamu. Aku dengar ini dari Nabi ghairu marra wala marratain wala thalas, sampai disebutkan dalam beberapa riwayat lebih dari 7 kali. Abu Umamah saja, belum sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berisi kecaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya kaum teroris Khawarij ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini menekankan kepada umat Islam untuk bahu membahu, bersungguh-sungguh, serius dalam menghadapi mereka, membongkar syubhat mereka, menjelaskan kepada umat tentang tipu daya mereka, kejelekan dan kejahatan pemahaman mereka harus dijelaskan bahu membahu antara ulama bersama dengan al-umara. Begitu juga secara sejarah, para khalifah di masa yang lalu bermula dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu serius dan sungguh-sungguh di dalam memerangi kaum teroris Khawarij. Mengerahkan bala tentaranya, tempur menghadap kaum teror, menghadapi kaum teroris. Berguguran dari mereka jumlah yang cukup besar, dan dari tentara pemerintah juga ada yang terbunuh. Karenanya ulama menyatakan Saifu Ali fil Khawarij Saifu Haqqin. Pedang terhunus yang telah dihunuskan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap bala tentara Khawarij adalah pedang kebenaran. Dan ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, berikutnya. Tidak sedikit dari para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menilai bahwa jihad, berperang bersama pemerintah melawan tentara Khawarij lebih afdal dan lebih kami sukai dibandingkan memerangi kaum kufar. Para juhala enggak ngerti ucapan para sahabat yang seperti ini. Gimana sih? Ini mengucapkan la ilaha illallah kok memerangi mereka lebih afdal. Itu juhala. Tapi ulama memahami ini. Disebabkan bahwa mereka ini kaum munafiqun. Menghancurkan Islam dari dalam. Menggerogotin dari dalam muslimin. Mereka hidup bersama muslimin sehingga membersihkan pasukan Islam, membersihkan barisan kaum muslimin terlebih dahulu dari ancaman dan syubhat manuver munafikin lebih dikedepankan dibandingkan memerangi kufar. Gimana kita mau merangin kufar sementara di dalam terus terjadi kecamuk yang luar biasa. Ikhwani fiddin, azan yallah wa iyyakum. Ini sejarah terjadi dan terhenti memang peperangan menghadapin kufar pada masa itu, di masa Ali bin Abi Thalib terhenti, sempat tertunda beberapa kali karena memang membersihkan khawarij dulu dari tubuh kaum muslimin. Kalau syubhatnya al-ikhwanul muslimun mengatakan jangan, kita bersatu, sudah lupakan perbedaan, kita menghadapin kufar. Tidak demikian khulafaur rasyidun, tidak demikian ulama dari kalangan sahabat, tidak pula ulama dari kalangan tabi'in berfatwa, a'imma atba' tabi'in sampai hari ini. Coba lihat di masa Abu Bakar As-Siddiq, beberapa kaum muslimin yang tidak mau menunaikan zakat dengan ta'wil, tidak mau menunaikan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar karena sebab ta'wil. Sebagian mereka mengatakan zakat hanya boleh diserahkan kepada Rasulullah di masa hidupnya, dan Rasulullah sudah wafat, berdalil dengan ayat Al-Quran, cuma penempatan ayatnya tidak pada tempatnya. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku akan perangin mereka. Umar bin Khattab mencoba untuk menahan Abu Bakar As-Siddiq bahwa mereka masih muslimin. Abu Bakar menjawab dengan hadis yang menguatkan hujjah beliau, dan akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, aku melihat Abu Bakar As-Siddiq sudah benar-benar pasrah dan yakin dalam masalah ini, dan dia berada di atas al-haq. Maka ikutlah Umar bin Khattab berperang mendukung keputusan tersebut. Demikian sejarah. Sampai hari ini harus dijalanin. Dan di zaman ini negara yang paling serius, negara muslim yang paling serius menghadapi kaum teroris khawarij adalah kerajaan Saudi Arabia. Dan kerajaan ini pula, negara ini pula yang paling diserang oleh teroris. Dan cara penyerangan mereka luar biasa, tidak seperti yang di dalam negeri kita, lebih canggih, lebih berani lagi khawarij di sana. Lebih canggih lagi. Keberaniannya lebih tinggi lagi. Sehingga memang pembasmiannya tidak lagi sekedar pakai senjata-senjata ringan, tapi memang sudah pakai pesawat, pakai helikopter, tank-tank membasmi mereka. Di kita masih belum sampai pada tingkatan itu, sampai pada penggerebekan-penggerebekan, penangkapan ya, ada terjadi penembakan, terorisnya megang pistol atau AK-47. Kalau teroris yang ada di Yaman dan di perbatasan Saudi Arabia, terorisnya sudah punya tank, terorisnya sudah punya basoka, terorisnya sudah punya alat-alat peledak yang canggih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai bagian dari upaya ahli sunnah salafiyin di Indonesia untuk bersama-sama umat, terkhusus dalam hal ini waliul amr negeri ini, membasmi kaum teroris khawarij seakar-akarnya, upaya sebagai atau sebatas upaya dan usaha untuk bergandengan tangan, berta'awun di atas al-birri wa taqwa terhadap pemerintah Indonesia sebagai kepedulian ahli sunnah salafiyin untuk membentengi akidah umat dari ancaman paham teroris Khawarij adalah diterbitkannya majalah Asy-Syari'ah edisi khusus untuk tebar media yang disebut dengan edisi khusus serial Indonesia Siaga. Ya, memang Indonesia harus siaga. Bertemakan mengapa teroris tidak pernah habis. Majalah ini akan dibagikan secara gratis kepada kaum muslimin dengan segala lapisannya, seperti yang pernah dilakukan oleh teman-teman di berbagai wilayah di Indonesia, di berbagai provinsi. Kurang lebih 300 ribu eksemplar edisi tentang bahaya komunis telah dibagikan. Sekarang ini adalah edisi kedua tentang bahaya teroris dan terorisme. Untuk tahapan awal dicetak 170 ribu eksemplar dan diharapkan akan terus meningkat, minimalnya targetnya sama dengan edisi bahaya komunis. Dalam edisi ini akan disebutkan sebab-sebab kenapa terorisme ini tumbuh subur di negeri kita. Sekali lagi, terorisme tumbuh subur. Apa sebabnya? Ini akan dibahas dan disebutkan dalam majalah edisi ini. Harapannya, jangan sampai kita hanya berposisi sebagai pemadam kebakaran. Ada kebakaran, padamkan. Ada kebakaran di sana, padamkan lagi. Berita di sana, padamkan lagi. Habis tenaga kita. Dan korbannya banyak. Tapi kenapa? Di majalah ini akan disebutkan kenapa terjadi kebakaran. Apa sebabnya? Indikatornya apa saja sih? Tanda-tandanya seperti apa? Jadi dengan itu diharapkan bisa terantisipasi sedini mungkin. Jauh-jauh hari sudah terlihat, oh ini bibitnya. Nah ini tanda-tandanya. Jadi gak perlu capek-capek membongkar jaringan teroris, membutuhkan intelijen yang banyak. Gak perlu. Kita aja salafiyin sudah bisa mengidentifikasi siapa saja mereka itu yang berpaham terorisme. Ketahuan dari situs-situsnya, dari kajian-kajiannya, dari ceramahnya, dari tulisan-tulisannya, apa saja yang dibaca oleh mereka, kurikulumnya apa saja. Salafiyin dengan mudah mengidentifikasi itu. Gak perlu intelijen yang membutuhkan biaya besar-besaran. Ternyata yang kita pantau hanya satu komunitas tertentu yang sudah terhitung pelaku-pelaku di lapangan, pembuat bomnya, yang mengirim bahan peledaknya, yang meledakkan, yang melakukan bom bunuh diri. Enggak, tidak hanya pada ini saja. Tapi manhaj dan metode berpikir dakwah salafi dapat mengidentifikasi sedini mungkin dalam koridor bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan penerapan pemahaman generasi salafus saleh dalam dakwah mereka, dalam pendidikan mereka, dalam tulisan-tulisan mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Seolah-olah kita juga perumpamaannya adalah menangkapin dan membunuhi, menangkapin dan membongkar jaringan hasil produk sebuah pabrik besar. Pabrik besar teroris. Pabriknya terus produksi. Bahan dasarnya enggak pernah kita ketahui dari mana ini bahan dasarnya. Ada yang mencoba ingin mengetahui bahan dasar terorisme ini, tapi karena tidak dalam bingkai Al-Quran was sunnah dan manhaj salaf, akhirnya tabrak sana tabrak sini, salah dalam mengidentifikasi. Dan ini salah satu sebab langgengnya, kontinunya, bersambungnya episode-episode terorisme. Kelemahan dalam mengidentifikasi jauh-jauh hari. Tabrak sana, tabrak sini, akhirnya tambah rumit masalahnya. Tambah runyam. Maka majalah ini akan menyajikan kepada umat, kepada para pembaca, masyarakat umum, para pendidik, para siswa, kemudian barakallahu fikum aparat-aparat terkait TNI maupun Polri, dalam mengantisipasi pertumbuhan mereka. Di majalah ini juga akan disebutkan bahwa terorisme itu dan teroris tidak hanya mengkerucut atau diwakili oleh apa yang namanya Al-Qaeda dan anak tirinya yang bernama ISIS. Jadi kalau disebut teroris, terorisme, awal yang muncul di benak umat adalah nama-nama ini tadi. Al-Qaeda, ISIS, JI, NII. Ya, itu memang jelas karena mereka sudah punya action, sudah punya praktek di lapangan. Ada yang sifatnya internasional, ada yang sifatnya nasional, lokalan Indonesia. Disadari ataupun tidak, nampaknya yang kedua, seringnya tidak disadari karena keterbatasan ilmu, bahwa terorisme terbesar dan teroris terbesar yang lebih bahaya dari ISIS dan Al-Qaeda adalah Syiah Rafidhah. Syiah atau agama Syiah adalah agama yang paling kuat dalam menanamkan doktrin terorisme. Dan Syiah dengan Irannya sebagai negara Syiah benar-benar terbukti sebagai teroris terbesar di dunia. Iran terus memproduksi para pelaku-pelaku teror dalam bentuk kaderisasi para militan-militan teroris. Kedua, melakukan pelatihan-pelatihan militer untuk para teroris. Bahkan telah terbukti ada kerjasama antara Iran dengan Al-Qaeda. Juga Iran terus menumbuh suburkan terorisme internasional di Indonesia bagian timur atau di belahan bumi timur Indonesia dan sekitarnya, ataupun di sekitar Jazirah Arabia, ataupun sampai ke Afrika dan ke Eropa Amerika. Iran sangat aktif dalam mendanai, mendukung gerakan terorisme internasional. Dalam majalah ini akan disebutkan bukti-bukti tersebut, bagaimana Syiah di Iran, bagaimana Syiah di Bahrain, ya, bagaimana Syiah di beberapa negara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akidah terorisme Syiah telah mengajarkan terorisme secara brutal, lebih jahat daripada ISIS dan Al-Qaeda. Hanya saja kalau Syiah bisa bertopeng, bisa bermuka dan berwajah banyak dengan prinsip takiyah yang ada pada mereka, sehingga banyak dari pemerintahan-pemerintahan muslimin tanpa disadari telah disusupi oleh orang-orang Syiah sampai ke tubuh militernya, ke angkatan bersenjatanya, dan berhasil memecah belah mereka, memecah belah kekuatan politik dan kekuatan militer di beberapa negara. Beda dengan ISIS, beda dengan Al-Qaeda. Mereka tidak akan tampil dengan cara ini, dengan menyusupkan orang-orangnya ke tubuh pemerintahan, baik melalui jalur politik praktis, menyusupkan kader-kadernya, ataupun melalui jalur militer dan jabatan-jabatan lainnya selain politik. ISIS tidak melakukan itu, Al-Qaeda tidak. Terang-terangan mereka mengatakan negara ini, negara itu adalah kafir, wajib diperangin, dibunuh, dibasmi, itu ISIS Al-Qaeda. Kalau Syiah Iran dan yang bersamanya dengan tentaranya, semisal Garda Revolusi Iran, dengan juga pula kelompok teroris terkuat di dunia yaitu Hizbullah, demikian mereka menamakan diri mereka, yang sebenarnya mereka adalah Hizbus Syaitan. Kalau Syiah Houthi di Yaman menamakan dirinya dengan kelompok tentara Ansarullah, wahum Ansarus Syaitan, barakallahu fikum, maka dalam majalah Asy-Syariah edisi ini akan dijelaskan pula. Begitu pula dalam majalah ini akan dijelaskan bahwa sebenarnya para ulama-ulama salafi yang diistilahkan dengan ulama Wahhabi adalah para ulama yang paling getol, serius di dalam membantah kaum teroris Khawarij, membongkar kesesatan akidahnya serinci-rincinya. Para ulama yang disilakan oleh kaum sufi dan kaum liberal serta kaum Syiah dengan ulama Wahhabi yang kebanyakan mereka tinggal di kerajaan Saudi Arabia, mulai dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman Al-Jami, kemudian para ulama yang berikutnya, Al-Fauzan, Rabi' Al-Madkhali, Al-Haydan, atau yang di luar Saudi semisal Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Nasiruddin Al-Albani, semuanya adalah ulama yang diistilahkan oleh kaum sufi, kaum syiah, kaum liberal sebagai ulama Wahhabi. Mereka adalah orang yang paling getol, serius di dalam membantah kaum teroris Khawarij. Silakan lihat karya-karya mereka, lengkap, rinci dari berbagai sisinya, dan ada langkah antisipasi. memberikan imunisasi kepada umat Islam, imunisasi akidah, imunisasi manhaj dan pola berpikir untuk rumah tangga muslimin, pendidikan-pendidikan muslimin terselamatkan dari itu sedini mungkin. Maka dalam majalah ini pun akan ditampilkan. Dan disebutkan pula bahwa dalam upaya kita mengatasi radikalisme, terorisme, yang ini adalah ekstrem kanan, jangan dilawan dengan ekstrem kiri, dengan upaya liberalisasi dan pluralisasi. Menyeret umat Islam untuk menjadi umat yang liberal dalam pemahamannya, yang pluralis dalam pemahamannya, tidak. Tidak dengan cara itu. Membuat umat untuk benci kepada atribut-atribut sunnah, atribut-atribut yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dengan cara ini. Tidak ingin, kalau ingin memberantas radikalisme kaum teroris ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya dalam mengkafirkan atau takfir yang serampangan dan brutal, tidak kemudian dengan cara pluralisme yang mengatakan semua agama sama, yang membolehkan berceramah di gereja-gereja, ikut memperingati hari Natal dan yang lainnya, tidak. Maka dalam majalah ini pun akan dibahas itu semua. Maka dihimbau kepada seluruh umat Islam terkhusus Salafiyin untuk bahu-membahu menyongsong salah satu amalan yang mengandung makna jihad fi sabilillah. Mengandung makna al-jihadu fi sabilillah. Bahu-membahu dalam menyukseskan program ini secara nasional. Demikian diharapkan. Dengan sedekah yang kurang lebih kalau saya tidak salah harga satu eksemplar ini dengan Rp5.000. Harga yang sangat murah, ya. Sama dengan nilai jajanan anak-anak kita sehari. Kalau anak-anak kita diminta menahan diri berjajan seharinya dikurangin 5.000 untuk satu bulan, bisa mendapatkan kurang lebih 30 eksemplar. Kalau 30 eksemplar ini yang membaca 30 orang atau lebih, satu keluarga membacanya sehingga dia bisa terselamatkan, dia dan anak-anaknya atau tetangganya dan teman-teman kerjanya, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Kami himbau kepada teman-teman salafiyin untuk bahu-membahu mensedekahkan apa yang mereka miliki masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tentunya yang menjawab itu adalah bahasa iman dan bahasa takwa. Kita memang bukan tergolong orang yang berkelebihan, tetapi dengan iman, dengan takwa akan menjadi sebuah kekuatan besar. Apa yang kita lakukan selama ini, bakti sosial di berbagai bidang, banyak pihak yang terheran-heran bahwa ini adalah biaya yang besar yang harus dikeluarkan. Yang dapat melakukannya adalah perusahaan-perusahaan besar atau mungkin beberapa instansi pemerintah. Ternyata itu dilakukan oleh banyak salafiyin yang mayoritasnya adalah orang-orang miskin. Apa yang mendorong itu? Iman, takwa, semangat mengejar akhirat. Demikian kita ajarkan pula kepada anak-anak kita untuk mereka menghitung-hitung bahwa uang jajan yang kamu miliki itu akan bernilai sebagai ibadah, akan memiliki nilai perjuangan, wahai anakku, jika kamu niatkan dan kamu tempatkan pada tempatnya. Demikian himbauan ini diharapkan kepada seluruh salafiyin di berbagai daerah yang mendengarkan nasihat ini untuk mempersiapkan diri mereka, membentuk tim-tim kerjasama dan ta'awun sebagaimana dulu pernah dilakukan dan diharapkan sekarang ini lebih gencar lagi, lebih luas lagi peredarannya. Kepada teman-teman salafiyin baik di Jawa maupun di luar Jawa, hendaknya menjadikan ini kesempatan. Siapa tahu sedekah kita di bidang ini menjadi sebab turunnya hidayah kepada kita, menjadi sebab dilindunginya kita dan anak keturunan kita dari paham-paham terorisme dengan segala warnanya yang mengancam putra-putri muslimin di berbagai negara. Demikian nasihat ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi